di mana ilah dan juga di mana illah. Kalau selesainya itu syai'an fa syai'an, maka dia di mana ilah. Tapi kalau dam'a wahidah, dia di mana apa? Illah. Dia di mana illah. Kemudian qawlu sya'ir wa kuntu idza ghamattu qanata qawmin kasartu quwubaha aw tastakhima wa kuntu, dan adalah saya idza ghamattu qanata qawmin, apabila aku meraba tombaknya suatu kaum, kasartu quwubaha, aku akan memecah kuubah kaatnya, apa ya, kuas kakinya ya, mata kakinya. Awatan sakima di sini gimana? Kecuali dia mau istiqomah lurus. Di sini aw gimana illah. Perhatikan kenapa aw ini kok gimana illah, kok tidak gimana ilah? Ai illa antas sakima, kecuali kalau dia itu istiqomah, maka fala ukasir kuubaha, aku tidak akan pecahkan mata kakinya. Perhatikan di sini, wala yasih antakuna huna bimakna ilah, dan ini enggak layak di sini. Ini tidak layak di sini. Au bimakna ilah, enggak cocok di sini. Au bimakna ilah. Kenapa? Li'anna al-istiqamah la takunu ghayatan lil kasr. Karena istiqamah bukanlah puncak pada al-kasr. Bukanlah puncak pada al-kasr, yaitu dipecahkannya tadi. Perhatikan di sini. Lurusnya suatu qaul bukanlah ghaya untuk kasar, untuk pecah, bukan. Tapi perhatikan di sini, coba antum perhatikan artinya ya. Saya memecah mata kakinya sampai dia itu lurus. Kalau anak bilang sampai, berarti istiqomah ini adalah ghaya untuk kasar. Tapi kalau au di sini bimana illah, maka artinya aku memecah kurufnya kecuali dia istiqomah. Kalau dia istiqomah, maka kusur kasar terhentikan daf'a wahida sekali. Maka di sini untuk menguatkan bahwasanya au di sini bimakna illah, kecuali satu, karena daf'a wahida ay wujudul istiqamah adamul kasr, daf'a wahida salah sekali. Maka au di sini tidak mungkin bimakna apa? Illah. Karena saya memecah kuubah, memecah tumit-tumit, memecah mata kakinya sampai dia istiqomah. Istiqomah bukanlah ghaya terhadap kasar. Istiqomah bukanlah ghaya adanya kasar, tidak. Tapi inginnya di sini, aku telah memecah kuubnya kecuali dia istiqomah. Mayakul sampai dia istiqomah, tidak sampai. Jadi dua pilihan, imma aku pecahkan kuubnya kecuali kalau dia mau istiqomah. Lain dengan artinya saya memecah kuubnya sehingga dia istiqomah. Kalau sehingga berarti kan goyah. Istiqomah ini kan goyah. Kalau kita katakan sehingga sampai dia itu istiqomah, ini kan goyah. Lah maksudnya ini bukanlah ghaya maksudnya. Maksudnya aku akan pecahkan qu'udnya kecuali kalau dia itu istiqomah. Kecuali kalau dia istiqomah. Lain dengan artikan, aku akan pecahkan qu'udnya sampai dia itu istiqomah. Karena kata-kata hatta ini atau mana ila ini, karena istiqomah ghayal kasar. Karena istiqomah itu ghayatan lil kasar. Wahada laisal murad. Wahada laisal murad. Ay illa antastakima. Maknanya kecuali kalau dia istiqamah. Kalau dia istiqamah khalas. Kalau dia istiqamah, fala ukadzir, fala aksiru ku'ubaha, aku tidak akan pecahkan ku'ubnya. Kecuali dia istiqamah, baru fala ukadzir, wala yasih antakuna huna, dan enggak pantas dan enggak layak di sini. Bimana ilah? Kenapa kalau bimana ilah kok keliru? Li'annal istiqamata la takunu ghayatan lil kasar. Karena istiqamah itu bukanlah puncak pada al-kasar. Bukanlah puncak adanya kasar, bukan. Tapi maunya dia baik, kecuali kalau dia istiqamah khalas. Enggak ada istilahnya kasar terhadap kubnya. Halal musallifu rahimahullah. Al-masalatu salisah, masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Ba'da fa'is sababiyah. Ingat setelah fa' sababiyah. Kemarin setelah hatta. Ba'da fa'is sababiyah. Idza kanat masbuqatan bi nafsin mahdhin aw talabin fil fi'l. Yaitu wa wajib an muzmarah. Wajib al-muzmarah, ay wajib muzmarah wujuban, ya, setelah fa' sababiyah. Setelah fa' sababiyah, ingat syaratnya, idza kanat masbuqatan, kalau fa' sababiyah ini didahului oleh nafi mahab atau didahului berupa tuntutan dengan fi'il, berubah tuntutan dengan fi'il. Berarti kan syaratnya, kapan an ini mudmarah wujuban setelah fa' sababiyah? Syaratnya ada dua. Kalau fa' sababiyah ini didahului oleh nafi yang mahdh. Yang kedua, didahului oleh talabin bil fi'il. Fama huwa nafi mahdh? Ah, ditulis. Nafi mahad huwa nafyun khalisun min ma'nal isbat. Huwa nafyun khalisun min ma'nal isbat. Indur As-Suja'i halaman 36 wal kawakib halaman 484. Berarti kan mana? Nafi mahad. Fama huwa nafi mahad ikhwanana? Bahwa nafi yang murni, yang nafi yang murni dari penetapan. Artinya nafi murni, jadi kosong dari makna isbat. Nafi bad. Nafi bad. Apakah ada nafi yang maknanya isbat? Ada. Mana dia? Setelahnya illah. Baik, ma darasa Zaidun illah. Baik, insyaallah saat penjelasannya. Baik, insyaallah saat dijelaskan di sini banyak sekali. Baik, insyaallah. Terusnya nanti ada insyaallah. Lihat. Hadza nafi al-mahad. Ya, insyaallah contoh kita jelaskan dulu ya, mudah insyaallah. Ma ta'tina, tidaklah kamu datang kepada kami illah, kecuali syuf illah. Pertama ada nafi, setelahnya ada illah. Ismananya, mananya isbat. Nafi yang mengandung mana isbat. Lah ini bukan pembahasan kita. Fa sababiyah yang dalam maksud pembahasan kita adalah didahului oleh nafi yang mahad. ay nafi yang murni. Arti murni apa? Murni dari makna isbat. Dia hanya murni bimana nafi. Tidak ada istilah makna isbat. Dan kapan nafi makna isbat? Yaitu nafi setelahnya ada makna, setelahnya ada illah. Maka al-illahuna yangqud, membatalkan makna penafian. Membatalkan makna penafian menjadi isbat, menjadi isbat. Baik. Atau talabin bil fi'l. Baik, tulis mana talabin bil fi'l. Qala sahibul kawakib rahimahullah. Halaman 484. Ay talabun bi sighatihi li asalatihi fi dhalika fa kharaja talabu bi ghairihi sawa'un kana bi ismil fa'il awil masdar au bilafzil khabar intaha bitasarrufin yasir. Berarti kan mana? Talab dijelaskan ada dua. At-talab, tuntutan yang itu dari sighatnya. At-talab yaitu ada dua, talab bi sighatihi. At-talab yang memang dari sighatnya. Sighah asalnya dia adalah talab. Maksudnya apa? Betul. Yang kedua, at-talab tapi bukan dari sighah asalnya. Bukan sighah asalnya. Seperti apa, Pak? Tadarbar riqab, masdar. Huna masdar alaka darban. Huna asalnya dia adalah fi'il amr. La. Maksudnya insyaAllah. As-sigha darban masdar. Laisa fi'il. Laisa talabun bil fi'il. Ay tuntutan yang itu memang dari fi'liyanya. Ay dari sighatnya. Hada mana fi'il. Ay sighat wujud. Orang Arab meletakkan lafaz itu bimana talab. Lai dengan masdar, lai dengan isim fa'il, isim fi'il, atau mananya apa yang karena al-khobariyah bimana al-insya, al-khobariyah bimana insya, al-khobariyah lafadnya khobariyah, lakin mananya al-insya, al-khobariyah mananya insya. Paham? Ini keluar dari jalur pembahasan kita. Bimana? Lianna fa'sababia ini harus jatuh setelah talab. Yang talabun bil fi'l ay talabun bi sighah. Ay sighah al-fi'li. Ay sighah talab. Sighah orang Arab meletakkan. Ay sighah asliannya itu apa? Berarti Arabun keluar dari jalur. Seperti isim fi'il amar. Atau khobar. Bimana insya'iyah. Atau yang lainnya. Ini enggak masuk dalam pembahasan. Pembahasan kita. Ada khabari yang mana saya? Contohnya apa? Contohnya apa? Apa itu? Apa itu khabari ya? Khabari ya? Maknanya insya bahwa doa barakallahu laka yarhamuka rahimakallahu mura'an. Hada khabari ya? Lakin mana hu? Insya ada juga mananya perintah, ada juga mananya perintah, dan ini tempatnya di balaghah. Di sulfuk juga ada. Baik. Terusnya. Qala al-musannifu rahimahullah. Fan-nafyu. Sebutkan sekarang nafyu. Contoh nafyu mahab. Kaqaulihi ta'ala la yuqda alaihim fayamutu. Hunafa sababiyah. Huna fa sababiyah. So, huna didahului oleh nafi mahab. Ainul oleh nafi mahab. La murni nafi mananya. La yuqdha alaihim, tidaklah diputuskan atas mereka. Fayamutu, maka mereka-mereka ini mati. Fauna fa sababiyah. Baik. Fauna kita ngerti ini fa sababiyah mana? Fa ini didahului oleh la yuqdha nafi mahab. Maka di sini fayamutu mangsud dengan an mudmarah wujuban. Kenapa dia an mudmarah wujuban? Karena setelah fa. Wa qauluka ma ta'tina fatuhaddithuna. Fatuhaddithana. Fauna ma ta'tina. Tidaklah kamu datang kepada kami, maka kamu akan bercerita-cerita dengan kami. Fauna ma ta'tina. Fauna fa sababiyah. Fa sababiyah. Baik, sebabnya kamu tidak datang kepada kami, ya kamu bercerita kepada kami. Nah, fauna fa sababiyya is dalala ala annaha fa sababiyya ad-dalala anna ta'tina huna ma fauna didahului oleh ma nafiya. Fauna an-nafi mahab. Enggak ada istilahnya biman isbah. Murni nafi. Ini menunjukkan bahwasanya nafi bisa pakai ma nafiyah dan bisa pakai la nafiyah. Ngerti sama kawan? Hada huwa mana di sini. Maka fatu hadithana maksud tanda nafasa dengan an mutmarat jawasan ujuban. Ujuban. Baik ujuban. Kenapa ke ujuban? Karena setelah fa sababiyah. Kenapa kita tahu? Dari mana kita tahu itu fasababiyah? Karena disebutkan sebelumnya itu ada apa? Ada apa ya khuanana? Ada apa ya al-nafiyu al-mahad. Wastaratna kaunahu mahlan. Dan kami syaratkan keberadaan nafi ini harus mahlan. Wastaratna dan kami syaratkan kaunahu keberadaan nafi ini itu mahdhan, harus mahdhan ihtirazan, karena mengeluarkan min nahwi ma tazalu ta'tina fatuhaddisuna wa ma ta'tina illa fatuhaddisuna. Fauna ikhwanana tayyib, keluar kata-kata ma tazalu. Kenapa tazalu? Karena ma nafiyah tazalu bimana nafiyah, ya. Maka ketemu nafiyah mana nafiyah mananya? Isbat, ya kan? Mana nafiyah? Tazalu juga artinya nafi. Apa tazalunya? Lah, tazalu sendiri hilang. Baik, mana nafiyah? Tidaklah hilang, isbat tidak hilang. Isbat. Ya kan? Isbat. Maka huna ma di sini apa ya, kan? Memiliki mana isbat? Memiliki mana isbat? Maka di sini enggak masuk dalam wawasan kita. Enggak masuk dalam wawasan kita. Makanya diartikan mata zal ay selalu. Karena enggak hilang. Enggak hilang. Selalu ada. Selalu namanya tazalu hilang. Ma tidak hilang. Selalu. Maka di sini mana asalnya mana dia? Maka karena ada tazalu, maka di sini mengandung mana isbat. Maka di sini keluar dari jalur wawasan kita. Makanya dibaca fatuhaddisuna bil rafa mana qulu bin nasab lima lafan li anna fa bukan fa sababiyah, bukan fa sababiyah, dia enggak mengandung an mudmarah. Kenapa? Karena di sini ada nafi tapi dia isbat, ada nafi tapi dia isbat, maka di sini bukan dinasabkan. Atau ma ta'tina illa fatuhaddisuna huna ma nafiyah tapi ada illa kan setelahnya. Maka ma sama ila ismananya? Mananya isbat. Mananya isbat. Mananya isbat. Berarti enggak masuk dalam pembahasan kita. Maka aja di sini dibaca fatu hadisuna. Fa inna ma'nahuma al-isbat. Mana keduanya isbat. Falidzalika wajib raf'uhuma. Wajib dibaca rafa'. Ammal awwal fali annazala lin-nafi. Faqad dakhala 'alai nafyu wa nafyu nafi isbat. Ammal awal fali anna zala mananya nafi. Wa qaddaqal alai nafi. Nafi maksud badannya. Dan nafju mananya isbat. Nafju mananya isbat. Wa amma sani ada bersani. Fali intiqadin nafi bi'illah. Batalnya nafi karena ada illah. Ya, intiqadin nafi bi'illah. Batalnya nafi karena ada illah. Ya, karena ada illah yang membatalkan dia. Mananya nafiyah. Maka bagian maka menjadi isbat. Maka menjadi isbat. Maksud insyaAllah ya, Fahad ini. Sama-sama sini, Fahad. Sama-sama sini, Fahad. Sama-sama sini. Ibn Abi Asin. Fahim tante ya. Nanti deh, Fahad. Kalau faham, lanjut. Gimana? Kurang paham? Kurang paham? Mana ada yang kurang, Dib? Mana sih? Kurang jelas. Diulang dari awal. Insyaallah. Thank you. Ana enggak usah jelaskan dari awal, Dip. Cuma ana tanya aja, Dip. Jadi ini, Dip. Fa sababiyya. Baik. Kapan an menjadi mudmara wujuban, Dip? Saya kapan an mudmara wujuban? Kapan an mudmara wujuban itu kapan? Dip, kapan an itu mudmara wujuban itu kapan? Jika masuk pada lam. Sudah lewat itu sudah. Bab sekarang kita. Mana? Ayo Dip, mana Dip? Khair insyaAllah. Dengar ke Dip ya. Baik, kita tanya dulu. Mana Qasim? Kapan? Apa namanya? An mudmara wujuban itu kapan? Ya wis mari sekarang ini lho sih Qasim. Iya, ba'da. Ini sih. Kalau ada fa sababiyah, itu ya. Jangan tadi. Ini pertanyaan saya insyaallah mengena apa namanya? Isinya kitab. Kalau ada fa sababiyah, berarti kalau fa sababiyah masuk pada fi'il mudhari' itu ya. Ono fa sababiyah terus setelahnya fi'il mudhari' pasti di situ apa mangsub, paham Dip? Kenapa mangsub? Karena ada an mutmara. An mutmara ini wujuban atau jawazan? Wujuban. Kenapa kok wujuban? Soalnya di situ apa ya? Ada fa sababiyah. Ya, fa sababiyah. Lah, cara mengetahui fa sababiyah itu gimana, Dip? Didahulul apa? Nafyul mahad. Dan apa? Apa talabun? Bil fi'il. Soal yang ketiga, Dip. Apa itu arti nafil mahab? Nafi yang tidak mana isbat. Enggak ada mana isbat. Mahfum? Kalau anda kata ada fa. Baik. Terus setelahnya fi'il mudore. Tapi sebelum fa ini. Kok ada nafi yang mananya isbat. Maka diapakan, Dip? Dijerkan apa dijazmkan? Dirofakan. Dirofakan. Lu kenapa dirofakan? Kenapa kok gak dinasabkan? Iya, karena enggak didahului oleh nafyu mahad. Lanjut aja sih. Kapan dicoba? Sebutkan contoh nafyi tapi enggak mahad. Badau ilah. Ada ma setelahnya ilah apalagi ada nafi ma nafi contohnya ma zala ma yang mana Dip? Contohnya Dip, paham sih ma nafi zala apa zala artinya hilang kan nafi namanya hilang meniadakan hilang nafi ketemu nafi jadi apa isbat Maka artinya mazal itu kan senantiasa. Karena nafi ketemu sama nafi, orang mana nyait? Isbat. Lah, kalau ada mazala, terus ada fa, terus ada fi'il mudhari', siapa kan fi'il mudhari' jadi? Kenapa kok kan dasar kan? Karena nafi mananya isbat. Jelas toh? Bisa ngunuai, tapi ikhwan. Bisa ngunuai. Ya. Sama sungguh rumah ini. Amir. Paham Amir? Jelas, insyaAllah. Jelas. So, lanjut sekarang. Jadi insyaAllah kalau antum baca lagi paham. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa amma talab. Adapun, sisi. Atasi talabun bil fi'il dib. Azim. Apa arti talabun bil fi'il? Sila dia jelaskan tadi dia. Talabun bil fi'il. Anta ya akhi. Faiz. Faiz. Talabun bil fi'il. Faiz. Iya. Tolak yang apa kawan yang apa yang ada sebab asalnya di tolak tuntutan tapi berpakai bentuk sebab asalnya kan orang Arab itu kan kalau meletakkan perintah kan ada sebab asalnya dari meletakkan larangan ada sebab asalnya meletakkan istighfar ada sebab asalnya dan seterusnya jadi hukum asal. Apa namanya, setiap perkara itu ada sigomanya masing-masing kan? Ada sigomanya masing-masing. Wal maksuduna, talabun tuntutan bil fi'il, arti fi'il ini bukan kok tuntutan itu berbuat ya, keliru. Tuntutan berbuat itu keliru artinya. Talabun bilai'ah, talabun bisigoti al-fi'il. Dengan sigo al-fi'il. Maafun, sigonya yang mana? Apakah orang Arab telah meletakkan asal sigonya ketika itu? Laisa ma'na tuntutan untuk berbuat. Ngerti? Nanti perintah, nanti larangan gimana nantinya? Perintah untuk meninggalkannya? Saya berhasilkan sekarang. Lanjut. Wa amma talabu. Adapun talab di sini, talabun bil fi'il di sini. Fa innau yasmalul amro. Mencakup perintah. Kaqaliyana ku siri anakon fasiha ila Sulaimana fanastariha. Hei onta, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang luas. Gitu kan ya? Yang luas. Baik. Mananya? Hei napa, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang cepat kepada Sulaiman fanastariha. Sebabnya kamu cepat biar kami bisa istirahat. Agar ini perintah. Ya naku siri anapan fasiha ila Sulaimana fanastariha. Hei onta, berjalanlah kamu dengan perjalanan yang cepat ke Sulaiman biar kita isya istirahat. Bes. Untuk kalau itu bisa. Ya naku siri nanapan fasiha ila baiti angsor. Angsor lagi mana kainnya ini. Panas tariha, biar kita bisa istirahat gitu ya kawan anak. Baik. Ada satu nak. Panas tariha. Nas tariha una. Apa itu? Fi'il mudhari. Mangsub. Dengan an mudhmara wujuban. Kenapa dengan an mudhmara wujuban ya kawan anak? Soalnya ada fa. Fa sababiyah. Dari mana antum tahu itu fa sababiyah? Soalnya sebelumnya ada jumlah. Yang jumlah ini bentuknya apa? Tolak. Enak tolak? Siri. Nah, ini salah. Sebabnya kalau onta ini cepat, kita bisa slow dan istirahat. Mencakup juga nahya, larangan. Jadi mencakup tolak, perintah. Tolak ini kan mencakup perintah dan mencakup larangan. Nahu qawlihi ta'ala wa la tatahaw fihi. Faya illa alaikum ghadabi. Janganlah kamu semuanya itu melampaui batas. Maka sebab kamu, sebab. Ya. Maka sebab. Nisbah sababiyah. Maka halal atas kalian kemarahanku. Jadi kalau kamu melampaui batas, maka halal atas kalian ghadabi. Sebabnya kamu melampaui batas, halal atas kalian kemarahanku. Fauna fasababiyah. Makanya yahillah dibaca nasab dengan an mutmarah wujuban. Tuh, kok bisa? Iya, bahasa babiyah ini. Dari mana kamu tahu itu bahasa babiyah? Karena ada tatghaw dan dia adalah nahi. La nahiya. Maka lana, maka nahi termasuk tolak. Wat tahdzid. Tahdzid. Apa yang mana nak? Juga apa yang mana nak termasuk apa termasuk? Mananya tolak. Laula akhartani ila ajalin qorib fa asaddaq. Duhai andai kata, ini kan tuntutan. Ya, dia meminta, andai kata kamu akhirkan aku ada masa-masa yang sedikit saja, fa asaddaq, sebab kamu akhirkan saya, maka saya akan bersedekah. Nah, laula tahdid. Ya, laula tahdid. La tahdid ada dua huruf, yaitu laula sama apa lagi? Halla. Halla tuntutan ma'is'aj, tuntutan yang ada sedikit get, ya, ada sedikit get saitilah ya kawan. Nah, hada tahdid, hada wa harf tahdid, yaitu permintaan yang berbentuk anjuran, permintaan anjuran. Baik, meminta sekali orang-orang ahlun nar ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diakhirkan sedikitlah ya kawan. Ajalnya itu dahnya sedikit biar dia bersedekah. Dulunya enggak mau sedekah, enggak mau apa kan, biar bisa amalus solihan. Baik. Kemudian seterusnya antum punya wattaman atau walmina? Ada tanya? Saya enggak ada ya karena itu penyampaiannya kan. Wattamanni. Ngattamanni termasuk tolak. Nahu ya laitani kuntu ma'am fafuza. Duhai aku, andai kata aku bersama mereka. Loh, ini andai kata aku, sebabnya andai kata aku di sana, andai kata aku bersama mereka, sebabnya aku bersama mereka, aku akan afuza, beruntung, berbahagia. Bahu nafas sababiyya. Setelah ya laitani kuntu atazawwaju ma'a Laila fa afuza. Orang Arab itu kan Laila enggak tahu ini Laila dalam syair itu wanita jamila, bayudha putih jamila, makanya disebut-sebut terus ya. Gitu, jangan kok kerenyeng-kerenyeng gitu ya. Gitu, jangan kerenyeng-kerenyeng gitu. Sabar. Nah, itu ya. Baik, ditulis kan nahyuna kemarin, lupa nahyunya enggak ditulis. Ada faedah masalah nahyu. Ya di atas nahyu tadi lihat kan yang sudah lewat sama kita. Wa syartun nahi adamun naqdi bi illa qabla al fa. Walau nuqidha an nahyu bi illa qabla al fa'i la tajuzun nasr. Naku la tadrib illa amran fayaqdabu birrafa. Qala rahimahullahu ta'ala fi syudzur. Tabi'an li sibawai rahimahullah. Ungdur at-tasrih juz 2 halaman 239. Syudur halaman 206. Hasya Yasin Al-Faki halaman 125. Baiklah. Syaratnya nahi ini berjalan, syaratnya nahi ini berlaku, syaratnya nahi yang bisa menjadikan itu fa'sawabiyah, ada munakab gak boleh dibatalkan dengan ilah sebelum nah, sebelum fa'. Jadi sebelum fa' gak boleh ada ilah. Ada meskipun ada la, meskipun ada la, la nahi, tapi setelah la nahi ini ada ilah, dan jatuhnya ilah ini sebelum fa', maka wajib dibaca wal fa', gak boleh baca nasab. Contohnya, la tazrif illa amrun suf. La tazrif nahi. Tapi nahi tidak akan dibatalkan dengan illa illa amrun. Saya kebab. Maka wajib dibaca yakbabu. Tidak boleh dibaca yakbaba. Kenapa? Karena nahi ini batal dengan adanya illa. Maka terbatalkan dengan adanya illa. Berarti, maka ini diperhatikannya, ini syaratnya. Maka insya Allah ini jelas, ini saya jelas si. Nanti dengarnya ada dia. Saya terusnya. Wattaraji. Baik, taraji ini ikhwan ada khilaf dan para ulama tulis. Amma taraji al huwa dakhilun fit talab amla. Al huwa dakhilun fit talab amla fi khilaf bainal ulama. Fadhab al-Farra wa Ibn Malik ala anna at-taraji min qismi at-talab wa dhaba jumhur al-basriyyin al-basriyyin la yarawna dhalik. Jadi ana khilaf di antara para masalah taraji ikhwanana, apakah taraji itu min qismi at-talab atau tidak. Kalau Farra Ibn Malik memasukkannya tersehat insya Allah kalau dalam kitab apa? Ibn Akhir sehat selaknya di sana. Bahwasanya Ibn Malik memasukkan taraji min qismi at-talaq. Paham? Jumhur al-Basriyyin apa ikhwanana memasukkan apa namanya taraji ini enggak masuk dalam qismi at-talaq. Kaidahnya, kaidah khilaf. Kalau dia termasuk taraji, maka ente baca nasab fa' sababiyah. Tapi kalau dia laisa min qismi taraji min qismi talab, berarti itu baca roh wafa. Ngerti? Ibnu Ishaq di sini tandang apa? Qaul fa'al dari Ibnu Malik rahimahullah. Lihat. Wa taraji ka qali wa ma sahih. As-sahih ini ada anunya ini. Ini bagi yang menasabkan ini, baik riwayatnya, riwayat yang lainnya pakai apa? Pakai rafa. La'alli ablughul asbaba asbaba samawati fa'attali'a. Ini satu rifi kira'ati ba'di sab'a binasat it'attali'a. Dalam kira'ah sebagian sab'a. Ada kira'ah kan kira'ah sab'a. Ini sebagian saja. Sebagiannya dibaca fa'attali'u. Ngerti? Fa'wa fa'atul khilaf. Bagi yang mengatakan nasab, berarti fa'sababiyah. Maksud an mutnara aina dan sebelumnya la'ali litaraji hadha qismi talab. Bagi yang enggak memasukkannya dibaca fa'tali'u. Ngerti? Adapun taraji laisa min qismi at-talab. Mafhum? Taib. Kaqaulihi ta'ala lali ablughul asbaba. Apa ini kan Haman ya kan ya? Haman minta apa? Kepada Musa alaihi salam. Haman atau Firaun ya kan? Firaun ya? Haman ya? Firaun minta kepada Haman. Firaun minta kepada Haman untuk apa? Untuk ablughul asbab. Suruh apa? Bikin apa? Bikin tangga yang menjulur ke langit. Biar bisa apa? Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbnya Musa alaihi salam. Ini menunjukkan ikhwanana akidah Fir'aun itu apa ikhwanana? Di atas fitrahnya. Bahwasanya Allah itu apa? Di langit. Nah, karena sekarang ini ana ma'akul, mereka-mereka itu lebih jelek daripada firma akulu hadha. Ana ma'akulu hadha. Meskipun ada yang mengatakannya ana ma'akulu hadha. Paham? Baik. Karena Nabi Isa mengatakan bahwasanya Fir'aun ya masih punya pikiran bahwasanya Allah itu apa? Di atas langit. Kalau ada kata ada di mana-mana, ngapain kok? Ya kalau bisa di Allah di sana, apa namanya? Allah di mana-mana. Nah, kalau bikin apa? Bikin tangga ke langit, ya kalau dia di sana gimana? Kalau Allah di sana, apa kalau di bawah gimana? Nah, pening lah nanti Fir'aun. Gimana Allah ini? Ma'kul sebagaimana orang mengatakan Muhammad lainnya itu lebih jelek daripada firman ma'kul hala Allah musta'an. Baik ya Allah. Baik, terusnya berdoa at-talaq, doa termasuk bagian daripada at-talaq. Rabbi waffiqni fala adila an sanan isra'ina fi khairi sada fi khairi sanan. Dasalehan. Rabbi ya Rabbku, wafiqni, berikanlah taufik kepadaku dengan sebab taufikmu ya Allah. Fala adila, maka saya tidak akan menyimpang. Ansana nisa'in, dari sunahnya orang-orang yang berusaha meniti khairi sanan, sebaik-baik sunah sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ini kan. Maka di sini sebabnya taufik min Allah azza wa jalla. Dia saya tidak akan berpaling menyimpang dari jalannya orang-orang yang berusaha meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fauna dibaca fala adilah. Paham? Fauna la fa sababiyah. Mansub dengan an mudmarah. Limadha? Kita tahu di bagaimana dengan cara fa ini fa sababiyah sebelumnya apa? Doa, ada doa. Rabbi wafiqni. Ya Allah, berikanlah taufik kepada aku. Tapi kan, senantiasa ingin kita berdoa ya. Jadi, senantiasa kita berdoa. Biar kalau kita pulang, pulang itu masih iltizam. Gak pakai celana lepis. Nah, ini iltizam ini harus jadi. Di pondok ini banyak-banyak doa lah, ikhwanana. Biar kita istiqomah, iltizam. Sawaun karena di rumah maupun di pondok. Jangan di pondok aja. Iltizam, kalau di rumah, slow. Kayak orang jalanan. Allah Ustaz. Sebentar. Al-istifham. Al-istifham min kismi talab. Kabali hal ta'rifuni. Hal ta'rifuna. Lubanati farjua antukla fertadda ba'dur ruhi lijasadi. Tabihan. Fauna farjua. Fa di sini sebelumnya apa? Ada hal. Sebelumnya ada hal. Baik, tulis. Kemana bawah ini kelihatan bawah ini? Tidak ngasih. Tahu tidak ngasih? Al-istifham imma bil harfi wa imma bil ismi. Man yad'u mithlu qawlihi sallallahu alaihi mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yad'uni fa astajiba wa qad yakunu bil dharfi ka qawlika aina baituka fa azuruka ويسترط فيه ألا يكون بأداة ويسترط فيه ألا يكون بأداة بعدها جملة اسمية خبرها جامد نحو قولك هل أخوك زيد فأكرمه فلا يجوز فأكرمه في هذا المثال نصب بل يتعين رفعه انظر الشذور انظر الشذور هلمان 307 ترسل فتح فتح gitu ya. Jangan ngomong dari tadi ya, kawan. Cepat ya. Masa cepat ya. Cepat ya. Oh, cepat Amir ya. Nah, gak ngambil nestat ilang lagi. Jangan cepat gitu, Amir. Cepat menang wae, Mir. Katanya menang wae, kok tambah. Gak nunggu, Mir. Baik. Berarti butuh latihan nulis. Siapa yang ketinggalan? Ketinggalan. Saya belum, saya juga menurut, berarti relatif ya. Tadi ini Tadi Mir ya, Tadi Mir. Istifham di sini awal istifhamu imma bil harfi. Istifham di sini ada kalanya pakai huruf seperti hal. Ini kan huruf ya. Apa-apa maksud. Yang kedua, wa imma bil ismi, ada kalanya dengan isim. Apa isim? Contohnya, man yad'uni fa astajiba. Ka qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yad'uni fa astajiba. Man di sini man isim? Istifham. Siapa yang berdoa kepadaku? Bukan artinya barang siapa ya, ingat ya. Man di sini bukan diartikan barang siapa. Keliru ya. Man di sini siapa? Man istifham. Man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku? Fa astajiba. Fa apa di sini? Fa sababiyah. Ngerti ya, Farana, insyaallah. Sering baca yang salah baca hadis ketika itu ya. Man yad'uni, ada yang fa astajibu, ada yang fa astajib. Ada yang fa'as tajibah. Bisa nih. Dibaca yang benar fa'as tajibah. Baik. Dan man disini man istifhamiyah. Baik. Mencakup juga dorof. Mencakup man istifham dorfiyah. Kayak aina baituka. Misal ya. Mislu qaulika. Aina baituka. Aina apa? Istifham. Tapi mananya dorof? Dorof, ya kan? Aina kan? Aina baituka menanyakan tempat. Di manakah tempatmu? Fa'azuraka. Berarti fa'azuraka. Paham ini seolah kan? Tapi itu jangan bilang langsung ya. Aina uktuka fa'atazawajaka. Sudah ada yang punya ya, kawan langsung yang punya. Ingat, istaratu fi, ingat. Perhatikan ini. Istaratu fi disyaratkan di dalamnya. Disyaratkan dalam istifham ini sedangkan dia bisa beramal, ingat. Ala yakuna supaya tidak ada ya, supaya tidak ada biadatin dengan adat apa adat? Alat istifham. Ba'da setelahnya itu ada jumlah ismiyah. Kalau ada adat setelah adat ini ada jumlah ismiyah. Wa khobaru wa jamid. Khobarnya itu jamid. Ingat. Khobarnya jamid. Enggak boleh dibaca nasab. Wajib dibaca rofa. Contoh ini. Hal akhuka zaidun. Mana adatnya? Hal. Setelah hal apa? Jumlah ismiyah Zaidun akhuka mubtada Zaidun khabarnya posisi khabarnya Zaid jamid atau mustaq Zaid itu jamid maka ketika itu enggak boleh dibaca fa ukrimahu enggak boleh harus dibaca fa ukrimuhu dibaca wajib rafa enggak boleh dibaca nasab ngerti kecepatan enggak ini kira-kira Peska, kecepatan. Hei risalat, kalau kecepatan yo nanti apa yang mana nak? Hilang apa? Nanti hilang apa? Nanti jemput sama temannya. Wal arab. Kakau lihi taala, kakau li syair.